semalina aku na panti pasaman saroha hitana dua ulah adong dapat perbadaan saroha hitana dua ulah adong dapat perbadaan. Saroha hitana dua, ulang adong dapat perbadaan. Saroha hitana.